Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, hamdalah syukran. Alhamdulillah nasyadan rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la ta'ala bi dzalil alil alim al azizil hakim. Wangan sakiken az-zahidi rahimahullahu taala. Lan saking Imam Syakik az-Zahid rahimahullahu taala anna sunni Syakik iku kala ngendika sapa Syakik. Ikhtara milih sapa al-fuqara pira-pira wong fakir. Salah satu asya ing telu pira-pira perkara. Wal azniya ulan le sapa para wong kang sugih. Salah satu asya ing telu pira-pira perkara. Mendikane Syakik az-Zahid rahimahullahu taala, wong fakir iku milih telung perkara lan wong sugih iku ya milih telung perkara. Ikhtara milih sapa al-fuqara u. Pira-pira wong fakir rahatan nafsi ing ngasone awak wa faraghil qalbi lan kosonge ati wa khifatal hisab. Wa faraghil qalbi ya. Wa khifatal hisabilan ente hisab. Waktaran nulainya sapa al-agniya ubra berwang suke tangaban nafsi ikan ngelane awak wa sulal kalfilan ketunggulai ati wa sidatal hisabilan abota hisab. Wong fakir iku milie siji ngasone utawa istirahate awak. Nanti wong fakir iki awake penak, maksudnya ora akeh sing di ora akeh sing di apa kuwi jenenge. Ora akeh bondone sehingga ora perlu mikir bandane arep digapake arep piye. Lah nek ditukeh kan mikir di gua apa arep dileke ngendi arep piye. Di masuke padane dileke ngendi macam-macam. Nek padane gelangan, kalungan apa jenenge kanggo apa nggon kupinge. Anting-anting macam-macam kuwi nek aturan dadak nyopot. Ana ta? Dadi nek nek wong pikir wong ora gelangan ta kalungan ta apa-apa turu ya ngarep ngledhiak. Dadi santai. Njur wa faraghal qalbi lan kosonge ati. Ati iki dadi gandeng ora nyekel apa-apa iki malah ora ora direncana apa-apa, ngono lho. Oke, pantang hisab lan sesuk ning akhirat iki enteng hisabe karena sithik sing diperiksa saya sithik bandane kan saya sithik sing diperiksa. Njur wong-wong sugih iku milih telu siji rekosone awak. Lah arepe sugih wis rekoso ana to. Mbasan wis sugih ya rekoso ana ta. Digo ngene ya iku mau nek gelangan kalungan macam-macam turu dadak nyopot utangi masang meneh. Meneng kulah copot meneh. Ndek jam meneh jam tangan meneh ra duwe. Iki ra tau mikir jame dheleke ngendi. Niki ra ra mikir lan ora mikir nganggo ora ana nek duwe iki dadak siji nganggo wis ngrekasake awak bar kuwi nyopot arep butuh copot bar butuh dinggo ah ana turu copot tangi turu dinggo nek ra duwe jam tangan turu yo arep turu yo ora nyopot ndak tangi turu yo ora arep nganggo lan nganggo apa maksud lan kon filan ketunggule ati dadi atine okean rencana anjuran. Ding ini, wah ini kok tinggung ini, tinggung ini, tinggung ini. Masih datang hisabilan abote hisab. Niki secara umum ngeten niku nek wong fakir niku apa kisine ngaso awake kosong atine lan sithik hisabe. Nek wong fakir sing ra kokean ngen-ngen lho iki lho ngeten niku. Nah nek nggo wong fakir nek kokean ngen-ngen ya luwih susah ban wong sugih gitu. Gitu. Ya fakir nek kok rencana sesuk nek dedet anggo ngene ngene ayo malah kebak ning golek dedet piye ya mumet meneh ya dadine lho rasa kok kan rencana malah penak. Nyur weruh wong sugih atine panas yo sibuk banget terusan ngono ketungkule ati ngono. Dadi fakir tur mensyukuri kefakirane ngono. Tur menyadari bahwa fakir iki ana derajat pangkate ning akhirat ana ganjarane nek sabar. Iki njur penak, ngoten lho. Ning nek ora menyadari ya malah kebak dosa ngono. Ora wong sugih iri ngrasani to ndek penyono Allah kaya paling nguduyo lah ini malah dosa tok ngono to. Wis rekoso ngono. Ngono. Moro tanggane sugih montore pirang-pirang malah ngitung kaya iki pira to ya montore Pak Jono kaya iki. Ayo tobe siji Astrea, oh terloro Vespa, oh telu. Pak Jono wis apal kok wis apal teh padane ngene. Padane ngene iki jenenge ngono kuwi, repot dhewe. Dadi maksude iki padha-padha fahame, sing isi fakir, sing isi sugih iki penak sing fakir nek tumrap para wali ngono, tumrap ulama. Wong sugih iki ya ya anu secara objektif memang rekoso lek golek ya kangelan ning reksa ya kangelan jadi nyimpen ning bank kok aja-aja banke dilikuidasi ya nyimpen ning saham kok aja-aja sahame lah sak piterute jatuh tukoke dolar aja-aja dolar kok jatuh tukoke rupiah kok aja-aja rupiah ra payu wis terus wae ngono selawan lan ya paling ora iki anu nek wae wong fakir iki rahatan nafsi ngaso awake. Nek wong fakir kan ora perlu zakat, ora perlu sedekah. Wong ra duwe. Are sedekah apa wong klambi mung sitok. Ahlus sufah kan klambine mung siji to. Dadi ora repot ngedum zakat, ora repot apa jenenge ngedum sedekah, ora repot ngitung zakate pira iki, zakate pira ya. Zakat apa wong klambi mung sitok tok ngono kok. Ngono to. Nek wong sugih iki bondoku iki semene iki berarti jagate semene ae sing rekoso ta wae. Dange nggo turu ae penak isih mikir. Jadi njur ketungkul atine ya kepengin mengembangkan, kok nek kurang ya susah, nek tambah ya kurang padane ngene. Njur abot hisaben. Ini dimaksud fakir tentang ini ku, ya nek saiki ya sangel definisi fakir itu. Fakir ki ya nah ahlus sufah kayak contohnya itu sahabat-sahabat ikan jenabi ahlus sufah sih nih masjid Madinah gitu uang pakaiannya itu kadang-kadang ya cuma apa jenis satu kain saja hanya yang menutupi aurat antara wudhu dengan dengkul aja mungkin satu sarung lah dua ini ya mungkin tok serantai apa badan sepotong tenan nah, itu jenis fakir yang mutlak kan dan nah, saya gigi uang muni berani muni fakir nih ini lantai-lantai fakir apa rau? Fakir apa? Wong sarungnya ya berang-berang, kelaminnya berang-berang, sempake, pipi tua, dan lain-lain. Tapi jenis rau fakir. Nah fakir ini rau sempakan, yang sarungan itu rau kelamin. Nyur orang nol ya, ini handphone yang dua ya. Tapi jenisnya ya rau fakir, pipi yang dua ya ya. Ini apa yang jenisnya? Nek definisi secara mutlak loh. Itu ngeten niku dadi jancane sak niki golek wong fakir ki ya angel asline iki sing fakir sing kok ngopo ki ya ya nek jenenge fakir tenan iki randu mah barang nyatane untu mah gitu. Bismillahirrahmanirrahim nek sak niki niku ki anu nek nggon fakir secara mutlak utawa secara objektif ki angel nek fakir subjektif utawa mentalitas fakir, mentalitas kere iki ya pancen merajali ta kuwi. Buktine Andri apa iki? Apa iki jenenge sing anu 200.000 iki? Apa kuwi ya ngono ki wis direwangian. Wong ngono ora entuke padudon. Wong bantuan gempa ming Sarimi loro ya marke tedrek kan ta. Aku mental iki pancen mental kere. Asline iki nek keadaan objektif iki zahiriah iki jane ra fakir ning atine iki lho sing mentalitase itu. Lah nek kowe mbok duwe pira wae tetep anu. Duwe sithik ya kurang, duwe akeh ya saya kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Waqalan dika sopal Junaid Syekh Junaid Al-Baghdadi. Al-Faqru ta'lafal faqru iku salah satu ahrufin telu pira-pira huruf. Yaiku al-fa'u siji fa, wa ta'fa iku al-fana'u rusak. Wal kafulan kahwa utai kaf iku al konangatu nrimo. Wara ulan ra huwa utai ra iku ar-riyadho tu riyadho. Wa ilam takun lan ora ono opo hati sifat iki bera-bera sifat iku maujudatan maujud fil fakire in dalam wong fakir layakunum korana fakir iku fakiran jeneng wong kang fakir. Imam Junaid al-Baghdadi mendikake fakir itu al-fakru ki fakrun ki ana telung huruf iku fa kof terus ro fakrun. Nah, fa'i artine fana. Fana iki rusak iki tansah rumangsa bahwa wong iki semua yang apa jenenge semua makhluk Allah itu pasti akan rusak, akan mati. Sadar terus-menerus bahwa kita itu kapan saja bisa mati. Yang abadi wajura buka dul jalali wal ikram mayab ko apa wajura buka dul jalali wal ikram, yang abadi itu hanya zat wajah Tuhanmu yang apa memiliki kemuliaan. Tegese kabeh titahe Gusti Allah iki akhire mesti rusak, mesti anu binasa. Selalu menyadari itu nang kon ati iki tansah krasa. Jur nomor loro qaf iku konangah nerima. Jadi karena selalu sadar tentang kematian itu selalu nerima apa anane wong akhire mar mati arsuan Gusti Allah we. Jur nomor telu ra. Ra iku riyando utawa latihan utawa terus-menerus berlatih untuk beribadah. Untuk berlatih iki secara gampangane iki tekun beribadah. Jadi selalu sadar tentang kematian, selalu nerima apa yang ada, kemudian selalu tekun beribadah. Nek ora ana sifat-sifat kang ngono kuwi kabeh ning nggon sijining wong fakir, berarti wong iki ora termasuk fakir sing dimaksud Al-Junaid Al-Baghdadi. Nah, fakir ning kene iki maksude al-fakir iki maksude ahli tasawuf. Para wali, ahli-ahli tasawuf itu kan selalu merasa menempatkan diri beliau sebagai al-fakir, orang yang fakir, yaitu tadi selalu sadar kematian, selalu nerima, selalu tekun beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira dingin tiga ke innal mawaliya setune pira-pira bendera ail agniyaan tegese wong kang suge-suge iku yadkhuluna mlebu sapa mawali al janata ing swarga ba'da mamalikihim endam sakwuse pira-pira budake mawali bi khamsi mi'ati sanatin lan 500 taun. Ana sing ngendikake sidene ulama ngendikake wong-wong sugih, bendoro-bendoro sing duweni budak iku lem lebu swarga sikek budake kacek 500 taun. Wa fuqara al-kufar ta'i pira-pira fakire kafir iku yadkhuluna padha mlebu fuqara annara ing fuqara kafir annara ing neraka ba'da agniyaim indam sa'use pira-pira wong kang sugih kafir yuham simi ating amin kelawan let 500 tahun. Kosok bali ini wong-wong kafir sing kere-kere iku le nyemplung neraka, le mlebu neraka iku apa ini kacek 500 tahun, let 500 tahun sakwuse wong-wong kafir sing sugih nyemplung neraka se. Jadi wong wis ini wong kafir siji kere siji sugih hale nyemplung neraka sik sing sugih mau. Nat 500 tahun. Lakin yang bagi tetapi prayoga laka kadu sira apa antak rifa yang to ngawur sira annas sabqa ing setune indisi iku layas talzimu ora mesthekake apa sabkon roh ngadrajati ing luhure pira-pira derajat ana maning atase wong tak akhara kang gari sapa wong balqat yakunu balik terkadang ana sapa ba'duman setengah wong tak akhara kang gari sapa wong iku kan lanti kaya wong akeh ang faku kang infake sapa aladin ma lahum ing bandane aladin fi wujil khairati ing dalam pira-pira wajahe pira-pira kebagusan iku arfangul luh luhur apane darajatan derajate mimban mimman tani wong sabako kang disik sapa man hu ing ba'du man tak akhar mau fi tuhul ing dalam ulim lebu. Neng prayogane sira ngerti nek sing disiki kuwi durung mesti luweh dhuwur derajate tinimbang sing keri, ngono lho. Malah terkadang ana sijining wong iki keri le mlebu swarga, merga sugiye ning gandeng bandane mau kabeh diinfake kanggo keperluan-keperluan sing apik. Nah kuwi dhek le mlebu swarga keri ning derajate luwih dhuwur tinimbang sing ndisiki mlebu swarga. Dadi ya padha wae ta padha numpak apa numpak pesawat ngene. Ana sing mlebu, ana sing munggah pesawat dhisik. Ana sing mulai munggah keri. Lah sing munggah keri iki rong karuan derajate luwih rendah. Sing munggah dhisik mau ming kelas ekonomi nang mburi ya. Bos sing munggah keri iki kelas eksekutif ya iso ta. Ning ya iso wis keri. Tur derajat pangkate rendah ya iso. Wis sikek tur derajate dhuwur ya iso. Wis keri ra katut sisan ya ngerkoso iki. Dadi apa-apa iki ya anu anane gitu. Ing ngamale padha. Antara sing siji suke sing siji randuwe ngamale padha kuwi dhisik sing randuwe nang lebu swarga. Ngono lho. Lah sepira len dhisik iki pira suwene wektune lah ya tergantung kaceke sugih karo kere iki sepira kan. Ono sing sugih banget ono sing kere banget. Aku 500 tahun ngono. Ning siji rada kere, siji rada sugih aku iki len dhisiki sing rada kere, len dhisiki sing rada sugih mau ya ora patek suwe lete ngono to. Anu ning ngeten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Intine iki Pak Men iki sugih kere iki mung padha. Ngono to. Ini tapi niki mboten ten lesan to. Sugih kere iki sugih ya rasa gaya, kere ya rasa gaya. Sugih ya rasa minder, kere ya rasa minder. Biasanya kan walian, sugih ya gaya, kere ya minder. Sugih ya rumangsa top, kere ya rumangsa lemah, itu salah semua. Kira-kira ini bisa diolah menjadi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, tapi na'udzubillahi min dzalik bisa menjadi sebab celaka dunia dan akhirat. Kira ya bisa nyemplung neraka, sugih ya bisa nyemplung neraka, kira ya bisa mlebu swarga, sugih ya bisa mlebu swarga. Nah, itu tidak penting lah, sing penting ki saiki mlebu apa orane kuwi lho. Ngono kuwi lho. Mlebu swarga apa ora, iku sing penting ki nang kono kuwi letaknya itu di situ, ngono lho. Nek kere sugih iki wis jadi tidak penting, ngono lho. Sugih nek nyemplung neraka apa gunane? Kere ki nek nyemplung neraka ya ndahe bawah, ngono lho. Sugih nek mlebu swarga ya apa rugine? Ra duwe. Ha niku sing kula pilih sing niku, sing sugih mlebu swarga. Biasane ngene. Kere ki nek mlebu swarga ya apa rugine? Hidup juga cuma sebentar. Gara-gara miskin orang itu bisa nyemplung neraka karena ngongso, karena iri, karena lu bekerja terlalu keras ya malah terus ora sempat ibadah dadi nyemplung neraka. Karena sugih itu juga bisa nyemplung neraka. Terus dimane-man bandane, terus isih kurang, isih serakah, isih menindas semuanya itu yang neraka kabeh. Kadang-kadang begitu. Wong sugih wis sugih wis sibuk banget golek duit yo kan. Wis ra duwe, cetha golek nyambut gawe sergepe pol tetep kere kok yo ora kapok. Mbok wis ngene lho. Ya nek kadang-kadang nek DMBN ki jam ra jam 2 bengi aku nglilir. Kok nglilir mah rong turu ndek. Wis ana anu lho, wong ruku lho. Dian jam 2 bengi ngluku. Iki dian tenan, gek bayare ki pira apa 500 triliun apa ya. Embok tunggu turu sesuk ra ya iso. Malah anu ya nek nyambut ki nek ngelek dhewe pancen luwe anu jek luwe endang jek. Bocah-bocah rong tangi arep sak subuh rong tangi. Ha sing luku wis wer saka jam 3 mau kok. Ngono lho pancen golek ganjaran iki luwe abot ini bang. Golek duwe lho golek dhewe gajine pira kuwi wer ngono kuwi. Pol iki mung 100.000 lah. Wis pol iki. Wis mohal iki barang sing mohal. Wis ditung wis 100.000 ngono. Ngono ta? Ha salat subuh cetha ta donya sak isine kalah karo ganjarane salat subuh rong rakaat mau. Tepat pada waktunya lho, ora jam 10 awan lho. Ya nyaro donya sak isine nyatane ya trimo sing 100.000. Margine kon sak subuh mungkin abot banget ngono jajal nek dikeki gawean karo Pak Wan. Mas Margi tulung sesuk jam 3:30 esuk tit jenengan mendhet arta bati. Tenmu di Temeglang. Wis siap berarti menyang 2:30 niku. Iya, Mas. Sadah nene Mas Margi njeng jenengan jam 4:30 tangi entuk opah dunia sak isine apal ning kon sak subuh. Lah padahal itu nanti ya masalah iki. Nek akhirate rong ketok sih dadine iki. Nek akhirate rong ketok dadine iki ya mengenek dadi ya ketok ya padahal dadi ya ora ketok asline wong nyatane nyambut gawe gulung-gulungan ngono ya me akhire bayaran wae bayaran ya rung bayaran ce kan to. Juragane agek ning Jakarta apa-apa ngono nek bayar sesuk. Ya me ora padha wae. Gul sesuk bulane juragane mah kena bom ning Marriott ya wis ra itu gajian. Asline iki padha donya ora ketok, akhirat ya ora ketok. Ngono to. Tapi nek donya iki sithik nek akhirat iki cetok. Oke. Nuri oke tenan sih, sak barangan kula sing mati ki wis oke. Ndepo barane Pak Ris. Ya orang mati ki ora kok barane sapa muruntake mati. Nek mati ngono ya, mbayangke le mati we piye ora ya sebuah sesuatu yang luar biasa anu ya. Menakutkannya atas sebenarnya kalau kita melihat. Oh insyaallah insyaallah aku mati menglus. Nah, lus iki sapa wadake malaikate mbahmu. Arung karuan cek ape mang Israel. Israel karo Israel plek aku jape mete ya. Oh ya medeni kowe mati medeni ngene. Nah, yang kedua, gak sesuk bar mati kuwi medeni meneh asline kan ngono. Lah nek donya iki sepira menakutkannya itu sepira ngono to kok. Upama kere ya njur ngopo ngono. Wah wedi tenan aku nek anu nek donya iki ora ono persiapan ya paling pol mung ngeleh ngono. Sak kere-kerene wong mung meleh, ngeleh. Ngeleh nek serak watenan semaput, nek semaput itu serak rasa nek nggon wong semaput mergo ngeleh malah ngimpine mangan terus mapenak to. Wo ya semaput ora ditulung-tulungi akhirnya mati ya mapenak to mati sebagai fakir kan to. Mati mergo lara weteng iki mati kelaparan itu sebenarnya. Jadi kan salah satu mati syahid mergo sakit perut itu ana lagi. Iki mergo kelaparan kuwi maksudnya ora kok masuk angin ngono lho. Salah satu mati syahid itu karena sakit perut ki maksud iki saking rahano sing dipangan kuwi lho. Ya mati malah mati syahid. Penak to. Ning kono wis pesta pora sak pole ning alam kubur wis mulai pesta pora kan ngono. Dondhe bo sesuk ning alam berikutnya ning wis ning swarga ya penak epal. Ning donya derita dunia itu sangat terbatas. Baik menurut waktunya maupun menurut apa jenenge? Apa kuwi? Menderita tidaknya apa? Tingkat volumenya ya, volume penderitaannya itu juga terbatas. Kalau sudah pada ambang batas tertentu, wong ki ra kuat mesti semaput. Nek semaput wis ra krasa. Ngono to. Ambang batas semaput kok isih mundak di lorone tambah, dia sudah tidak merasakan, kemudian dia berpindah menjadi kematian dari alam pingsan menjadi mati wis ra krasa meneh, gitu lho. Jadi sebenarnya begitulah nek akhirat kan tidak ada batas sih. Sak rasa sakit itu nek ning neraka anu nikmat di surga juga tanpa batas ya. Ana itu ta. Jadi sebenarnya kita itu nek dipikir-pikir ki ya saking tolole kita gitu. Lho, ya piye nyatane donya ya sing cicik iki. Anu urip nang donya ae, Kang. Ayo ngerti nek kowe ora arep nang donya ora tak jak omongan ngene iki. Ya to, ngopo ya mati kok jak omongan ngene. Nanti artinya itu ya mari kita konangah nrimon. Nyambut gawe sing sregep hasilnya berapapun nerima. Ora usah mbayangke hasil yang penting tandangi. Hasil berapapun nerima. Konangah nerima iku wajib lho hukumnya. Seperti salat lima waktu. Konangah, tawadhu, terus apa meneh? Ki. Sakpitur husnudzon itu sebenarnya semua itu kewajiban fardhu ain itu dalam diri seseorang. Anak santri kan biasanya poso Ramadan iso. Mak iku fardhu ain iku kudu ora ono ora poso jenenge murtad ngono mantep banget. Salat lima waktu ora salat itu berarti faqat kafar mantep banget. Kowe nrimo ora? Wah, ora iso ya. Oh iki kudune ya faqat kafar kowe kan ngono. Wong yo wajib sih fardhu ain sih kowe kan ngono. Itu kan termasuk kewajiban-kewajiban hati itu. Salat itu kewajiban fisik tubuh badan. Meskipun di situ ada juga kewajiban hati yaitu kekhusyuan kan ada. Tapi secara umum itu kan termasuk kewajiban-kewajiban badan. Nah, kewajiban-kewajiban yang sifatnya jiwa atau hati itu ya gimana konangah nerima. Terus apa meneh tawadhu, husnudzon, terus apa meneh? Nifah, terus apa meneh iki? Sabar, syukur. Nah, itu semuanya itu sebenarnya fardhu ain itu untuk setiap kita itu. Nah, kadang-kadang itu walek-walek. Jadi kadang-kadang itu ya memang untuk menuju keseimbangan itu tidak mudah. Sing tuk, apa di kampung santri ning desa santri gene ngaji ki biasane terjebake pada kewajiban-kewajiban sing sifatnya zahiriyah, salat, puasa, terus mungkin zakat, haji. Nah, tapi kewajiban-kewajiban yang sifatnya batiniah atau hati atau jiwa mau kadang-kadang itu diano dilalaikan, ya gene salah, gene iri. Nah itu kan jelas iri itu kan haram hukumnya dalam hati kita. Gene salah ning senengane suudon, itu juga anu to. Suudon kan tidak boleh. Gene ngaji ning gumedhe lha ya cerah to wong kudu tawanduk jemah gumedhe. Ana to. Nah, sementara wong sing ra ngaji, wong sing kejawen kae sing diolah ki ming atine sing penting, sing penting. Ora gumedhe, anda pasor, tawaduk, ora suudon, husnudon, duwe penyana apik, lan sak piturute lembah mana sak piturute ning ra salat, ra sembiang, dadine kabeh kuwi ora pas kuwi. Neraka kabeh kuwi. Dadi kudune iki ya salat, ya ngaji, ya poso, ya sak piturute mau, tapi hati itu harus betul-betul kita waspadai. Gitu loh, jangan sampai kita itu suudon, jangan sampai kita itu gumede, jangan sampai kita itu hasad to iri, jangan sampai kita itu ngersula ora nrimo, aja piturute. Itu kewajiban semua aja. Ya nrimo, nrimo iki ya wis. Nek saya nrimo iki ya wis menyadari bahwa inilah yang terbaik untuk saya. Kenapa kok yang kok tahu bahwa ini yang terbaik untuk saya? Nyatane Gusti Allah nentokke ngene. Ana to? Kok tahu kalau itu ketentuane Gusti Allah? Nyatane kasu nyatane kok ngene kok. Ana to? Kok itu tahu kalau itu yang terbaik untuk ya, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk setiap hambanya. Ana to? Nek Gusti Allah nentokke bahwa iki agek ra ndidit ayo wis iki berarti sing paling apik nggo aku iki ra ndidit. Wong nyatane kasunyatane aku ra ndidit. Kasunyatan kuwi sing nentokke Gusti Allah. Nek Gusti Allah nentokke ngene iki berarti sing paling apik ya ngene iki kanggo aku. Ana to? Sak piturute. Jadi husnudzon. Husnudzon karo Gusti Allah. Lan karo makhluk Gusti Allah, terutama Kanjeng Nabi, para wali lan sak piturute kan. Juga karo sepadha-padha. Jadi jangan sampai kita itu ketat pada satu sisi, sangat keras dalam satu sisi, tapi kita terlena dari sisi lain. Salat tegas banget, keras banget. Sementara nggon ati itu begitu mudahnya kita itu mencela-mencela. Itu jangan, ngono. Jangan seperti itu. Sing iso mlebu swarga iki ramen ati sing slamet ta. Kalbun salimun, hati yang selamat ta. Artinya hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, yang dihiasi dengan perhiasan-perhiasan hati seperti tawaduk lan sak itu. Mboen sing apik-apik lah diketahu lah sebenarnya. Yang ini iki gumedhe iki ra kena, yen sifat elek ta hati kita itu bisa membedakan iki apik iki. Ana iki apik ya gitu. Kita latih terus-menerus begitu. Salat, sujud, bareng itu sebenarnya kan untuk merendahkan diri kita supaya hati kita juga terbiasa merendahkan diri hati kita sendiri. Ngono to? Asline iki ngono kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan bertarung dengan orang lain. Wah, aku akan buktikan. Wah, saya gandeng kono nantang tak ngaji terus, ben esuk ampuh aku kono mau diar. Ah kuwi jenenge we. Atau masih kayak anu itu anak TK kancane salah karo si sapa Rizki barang kuwi kancane kudune kowe ora kekancan raku ngono lho. Nek kekancan raku iku kudune itu mari kita kalahkan diri kita sendiri. Kita menjadi hamba Allah. Kaya ngendikane Kanjeng Nabi saka kondur saka pulang apa perang Badar Kanjeng Nabi dawuh marang sahabat, awake dhewe tas bali saka perang cilik saiki menuju perang sing paling sing luwih gedhe. Lho, perang Badar kok perang agung Kanjeng Nabi ngene. Aku cilik iki perang. Lah perang sing luwih ageng menapa? Melawan nafsu, hawa nafsu kita sendiri. Melawan kecenderungan-kecenderungan negatif dalam hati kita. Itu harus kita ingat. Rasa memiliki yang berlebihan itu juga itu sebenarnya kan penyakit hati. Terlalu cinta pada harta benda, pada dunia itu juga hati itu. Apa isine penyakit hati itu. Jadi tidak boleh gitu. Mbah Surip kalah mbek ku atur kene to mosok Mbah Surip ora tau ngaji ya ora donya entang ya dek ngaji yang inci hijau gitu ya banget tenan. Jadi itu untuk harta kita sendiri loh, jangan harta temannya loh. Ana bola-bali santri ki cok menyalahgunakan. Tapi karo bondo rak ming ngono to, ora seneng to teman. Benci to ya. Nah, berarti montormu tak pek kaya modal nek ngono. Jadi yang penting diri kita. Diri kita bukan diri orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, karena ora gampang mlebu swarga. Mboten ya piye yo mlebu swarga yo mung sithik pancen sithik. La'am la'anna jahannam minal jinni ah. Apa? La'am la'anna jahannam minal apa? Minal jinni wa ah. minggum ora. Eh? La'am la'anna jahannama minggum ajmangin, akan kupenuhi neraka jahanam dengan kalian semua, manusia dan jin. Mbok ngendikane Gusti Allah artinya neraka iki jahanam kudu kebuak, ngono lho. Lho kebuak iki luas banget ya jahanam iki, ngono lho. Butuh penduduk yang sangat banyak bertriliun-triliun itu. Jangan khawatir. Isih komanan aja lho. Lah swarga kuwi lho sing anu. Sing ane jahanam kebak lagek turahe swarga, ngono lho. Mana aneh jangan amra serah kesusu, gitu. Rasa anu susuan, rasa rebutan. Gitu. Nah, kok rebutan susu aneh jangan. Benyataan ini maksiat ya doh susuan, doh rebutan bayar larang wani. Itu kan berarti mengrebutan perumahan jahanam loh. Gitu. Jadi mas sabarin gak perumahan jahanam, menurut gitu, mah laris. Gitu. Syarat membeli harus tukang maksiat. Janjane kan mengurung ngapusi goroh, menipu, riba. Apa hiburan yang tetek mbak itu kan semuanya itu wis mahal hanya memperoleh rumah di jahanam. Anu to? Nonto ya nang gugus nang ngendi minuman keras wis rasane pahit, regane larang. Mar nyemplung jahanam kok gelem-gelem ya suwake gobloke ta iki nek dipikir-pikir. Itu lho. Nyatane lari ya jahanam. Pancen akan dipenuhi oleh Allah itu akan memenuhi itu janji Allah akan memenuhi jahanam dengan jin dan manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.